bentar lagi buka puasa. Buru-buru ke tempat bukber nih. Tapi ini macet banget. Berhenti, Jel. Kasihan deh mobil gue. Gimana mau melaju ke tempat bukber? Saat macet, kondisi berhenti jalan, mesin mobilmu bekerja sangat berat dalam suhu yang tinggi. Castrol Magnatec dengan teknologi dual lock. Olinya bisa menempel dan mengunci seperti magnet di komponen penting mesin, jagain mesin mobilmu dalam kondisi apapun, dan mengurangi keausan hingga 50%. Langsung aja ganti oli mobilmu pakai Castrol Magnatec. Castrol juga bagi-bagiin THR ratusan juta rupiah dan oli gratis untuk 150 orang dalam program Castrol Cerita Ramadan. Info lengkapnya cek Instagram @castrolcarsid dan @castrolbikersid. Castrol Magnatec, jagain mobil kamu tanpa henti.